Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله telah kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu sebagian dari syarah Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala sebagai pendahuluan terhadap bab yang akan kita bahas, yaitu bab yang membahas mengenai kebid'ahan, bahwasanya kebid'ahan lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dan kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang begitu bahayanya perkara kebid'ahan, di mana perkara kebid'ahan tadi ketika sudah bercokol dalam diri seorang hamba akan menjadikan hamba tersebut lebih mencintai kebid'ahan, lebih bersemangat untuk mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, sehingga ketika datang penyebutan tentang sunnah, justru mereka membencinya dan bermalas-malasan untuk melakukannya, dan mungkin juga malah mentahdir dari sunnah tadi, dianggap sebagai suatu perkara yang mengada-ngada, yang bid'ah dianggap sunnah, dianggap bagian dari agama. Yang sunnah justru dianggap sebagai bid'ah, sehingga dia mentahdir, memperingatkan dari sunnah-sunnah yang sebetulnya sabit, memang sahih datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang kita bisa perhatikan dari keadaan pada zaman ini, ya, begitu banyak dari kalangan ahlul bid'ah yang mentahdir dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti memanjangkan jenggot atau meninggikan kain celana atau sarung, dan juga perkara-perkara yang lainnya. Nah, dan kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebid'ahan tadi juga akan menghilangkan agama ini, menghilangkan perkara syariat sedikit demi sedikit. Karena ketika datang kebid'ahan, maka sunnah akan ditinggalkan. Semakin banyak kebid'ahan yang dikerjakan dan tersebar, maka semakin banyak pula sunnah yang ditinggalkan dan dianggap asing. Ya. Oleh karena itu, benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba, Islam itu mulai dalam keadaan asing, kemudian akan kembali dalam keadaan asing lagi. Ya. Apa sebabnya? Tidak lain munculnya kebid'ahan-kebid'ahan tadi. Ya. Satu demi satu kebid'ahan, ya, susul menyusul, ya, menyebar di kalangan umat Islam, di kalangan kaum muslimin, dan diterima oleh kaum muslimin. Ya. Dikarenakan jahilnya mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak memiliki tameng pelindung dari kebid'ahan-kebid'ahan tadi, sehingga menyebarlah kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Akhirnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap asing. Ya, padahal Imam Al-Barbahari mengatakan, ya, wa alam bi anna sunnata hiyal Islam, wa anil Islam ya huwa sunnah, atau seperti itu perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ketahuilah bahwasanya, ya, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Ya. Artinya Islam adalah sunnah itu sendiri dan sunnah adalah Islam itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan. Maka ketika sunnah mulai ditinggalkan, ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam sendiri ditinggalkan. Ya. Islam menjadi asing ketika sunnah terasing di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, betapa bahayanya perkara kebid'ahan yang menyebar di tengah-tengah manusia. Kemudian kita lanjutkan, berkata Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, "Tsumma inna ba'dahum aw katsiran minhum lahum tamiu fi hadhihi al-umur." Kemudian sungguh sebagian dari mereka atau banyak dari mereka memiliki keinginan-keinginan, memiliki tujuan-tujuan dalam perkara-perkara kebid'ahan ini. Artinya ada tujuan yang lainnya di balik kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan. Tidak murni mereka ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, ya. Walaupun bid'ah terkadang ada orang yang melakukan kebid'ahan itu ikhlas. Namun sebagian mereka dan atau bahkan banyak dari mereka, ya, sebetulnya mutaba'ahnya sudah cacat karena menjalankan kebid'ahan, ikhlasnya pun cacat. Ya. Tidak betul-betul menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan kebid'ahan tadi. Yang walaupun ikhlas pun ditolak, apalagi sudah tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak ikhlas lagi. Ini keadaan sebagian dari mereka. Ya. Qala li'annahu ya'ishu min waraiha wa ya'kulu biha. Karena mereka hidup di balik kebid'ahan-kebid'ahan tersebut dan makan dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Ya. Tujuannya melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tadi cari makan. Ya. Jadi kalau enggak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, ya, tidak mendapatkan penghasilan, ya, dan mungkin harus banting setir yang awalnya profesinya ya seputar kegiatan-kegiatan kebid'ahan tadi, harus mencari profesi yang lainnya, ini sulit bagi mereka. Ya. Semisal orang-orang yang memang sudah biasa dipanggil, ya, untuk membacakan solawat-solawat, ya, atau juga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, namun pada acara-acara kebid'ahan. Ya, kalau bukan pada acara-acara seperti itu, siapa yang mau manggil nantinya? Ya. Atau ustadz-ustadz mereka yang biasa mengisi dan mengajarkan tentang kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Ya. Kalau kemudian berpegang terhadap sunnah, ya, dan juga kemudian tidak bisa lagi mengajar dengan kebid'ahan-kebid'ahan tadi, ya, nanti siapa yang mau memanggil? Ya, siapa yang akan memberikan mukafa'ah, memberikan bayaran? Ya, tidak laku lagi. Ya, ada kekhawatiran seperti itu. Qala lahum matami'u dunyawiyah. Ya, mereka memiliki keinginan-keinginan dunyawiyah. Di antaranya tadi, perkara harta. Ingin mendapatkan harta. Kalau berpegang terhadap sunnah, yang mungkin sebagian dari mereka setelah meneliti dan belajar mungkin tahu bahwasanya mereka di atas kesalahan, ya, di atas kebid'ahan. Namun tidak bisa rujuk. Kenapa? Karena kalau rujuk mau makan dari mana, begitu anggapannya. Ya. Padahal itu adalah anggapan yang salah. Ya. Kalau saja seorang mau berpegang terhadap sunnah, tentu saja dia tidak akan mati. Ya. Rezekinya masih mengalir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi bertambah banyak rezeki yang datang kepadanya. Atau kalau tidak bertambah banyak, rezekinya tetap seperti itu, atau mungkin berkurang, tapi lebih barokah. Ya. Asal mereka mau bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini, di antara mereka ada yang menginginkan keinginan-keinginan duniawi, di antaranya berupa harta. Qala wa lahum biha ri'asatun yatara'asuna biha 'alan nas. Dan mereka juga mendapatkan ri'asah, kepemimpinan, yang mereka dianggap sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia. Ini juga termasuk keinginan duniawi. Ingin untuk dianggap sebagai pemimpin, dianggap sebagai ustadznya, ya, dianggap sebagai pemuka dari suatu kaum, ya, yang kalau kemudian rujuk terhadap sunnah, ya, mungkin mereka tidak akan mencapai derajat sebagaimana yang mereka capai ketika mereka menjadi pemuka kebid'ahan. Padahal apa? Padahal menjadi pengekor dan pengikut dalam hal sunnah lebih baik. Jauh-jauh lebih baik daripada menjadi pemuka dan pemimpin dalam hal kebid'ahan. Ya. Karena kalau menjadi pemimpin dalam hal kebid'ahan, dia mendapatkan dosa kebid'ahan yang dia lakukan dan mendapatkan dosa pengikut-pengikutnya. Ya. Yang juga melakukan kebid'ahan sebagaimana dirinya. Ya. Adapun apabila seorang menjadi ahlu sunnah yang berpegang terhadap sunnah, walaupun hanya pengikut, walaupun hanya talib, hanya pelajar yang tidak ada kemampuan mungkin untuk mengajarkan sunnah ini kepada manusia, dia hanya mengikuti saja. Ya. Tapi ya, pahala-pahala dari amalan-amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bermutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka ini yang menghalangi mereka dari as-sunnah, dari kebenaran, ya, dan menjadikan mereka terus-menerus di atas kebid'ahan mereka, tujuan-tujuan duniawi. Ya. Maka hati-hati, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, keinginan-keinginan duniawi itu bisa menghalangi kita dari menerima al-haq, menerima kebenaran. Ya, kita ingat kisah mengenai Herakles, ya, Heraklius, yang sebetulnya yakin benar tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak mau untuk memeluk Islam, ya, karena takut kerajaannya hilang. Ketika ya sudah ma'ruf kisahnya bahwasanya Heraklius tadi mengumpulkan pemuka-pemuka agama atau pemuka-pemuka yaitu dari kaumnya, ya, dari orang-orang Romawi, ya, kemudian ketika diserukan atau Heraklius berpura-pura untuk mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para pemuka tadi, ya, menjadi terlihat penolakan dari mereka. Akhirnya Heraklius sadar, maksudnya kalau memang betul-betul dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang ini kerajaannya. Ya, para pemukanya akan menolak dirinya. Mungkin akan terjadi pemberontakan dan yang lain sebagainya. Ya, maka Heraklius mengatakan, saya hanya berpura-pura saja. Ya. akhirnya para pemuka tadi menjadi tenang. Inilah salah satu soarif, suatu yang menyimpangkan dari al-haq, yaitu tujuan duniawi. Maka ya, kita hendaknya hati-hati dengan tujuan-tujuan duniawi yang ada di dalam diri kita. Ya. Kalau sudah datang kebenaran, maka sisihkan keinginan duniawi dari hati kita dan terimalah kebenaran sunnah dengan lapang dada, ya, dengan tangan terbuka, tidak ada rasa berat sedikit pun. Kemudian qala hafizahullahu ta'ala, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Surat At-Taubah ayat yang ke-59. Kalau saja seandainya mereka ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah dan juga Rasulnya, dan mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kami dari karunia-Nya, demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah. Kalau saja mereka mengatakan yang seperti itu, ya, meninggalkan kebid'ahan dan juga meninggalkan tujuan-tujuan duniawi, ya, di balik kebid'ahan yang mereka lakukan tersebut, sungguh ini adalah suatu kebaikan yang besar. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki bagi mereka, ya, dari karunia-Nya, dan tidak akan menelantarkan mereka. Qala la'azzahumullahu wa la'aghnahumullah. Sungguh apabila mereka melakukan yang seperti itu, merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun berkurang mungkin, walaupun sedikit, ya, la'azzahumullah, sungguh Allah akan memuliakan mereka, wa la'aghnahumullah, dan Allah akan mencukupi mereka. Qala fala syakka anna al-'izza wad-rifata fi ad-dunya wal-akhirah hiya bit-tamassuki bis-sunani wa tarki al-bid'i. Maka tidak ada keraguan bahwasanya kemuliaan dan diangkatnya derajat di dunia ataupun di akhirat adalah dengan bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah dan juga meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Qala hadza babun 'adzim yanbaghi al-'inayatu bihi. Ini adalah suatu perkara yang besar yang hendaknya seorang memperhatikan perkara tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, wa li hadza qala rahimahullah, oleh karena itu al-muallif rahimahullah berkata, babun ma jaa'a anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'ir. Bab bahwasanya kebid'ahan itu lebih besar daripada al-kaba'ir. Qala hafizahullah, al-kaba'ir hiya az-dzunubul kibar. Yang dimaksud dengan al-kaba'ir yaitu dosa-dosa yang besar. Jadi al-kaba'ir jamak dari al-kabirah. Dan al-kabir adalah dosa besar. Maka di sana ada kitab yang dinamakan dengan al-kabair, baik yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi, dikumpulkan di dalamnya. Dosa-dosa besar. Demikian pula yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sendiri. Dikumpulkan dalam dalil-dalil mengenai dosa-dosa besar. Qala li anna adh-dhunubu tanqasimu ila qismain. Dikarenakan dosa itu terbagi menjadi dua jenis. Kaba'iru wa shagha'iru. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Fal kaba'iru dhabituha. Maka dosa-dosa besar itu kaidahnya, kullu ma'siyatin awjaba Allahu 'alaiha haddan fid dunya. Setiap kemaksiatan yang Allah tetapkan padanya hukum had di dunia. Hukum had itu apa? Hukum yang ditetapkan bagi pelaku kemaksiatan-kemaksiatan tertentu, ada hukumannya, ya, potong tangan atau dirajam, ya, dan hukuman-hukuman yang lainnya. Ini berarti dosa tersebut adalah dosa besar. Naam. Qala ka hadiz zina, seperti hukum had bagi pelaku zina, wa hadiz sariqah, ya, dan juga hukum had bagi pelaku pencurian, ya, wal qisas, dan juga qisas ini bagi seorang yang membunuh atau seorang yang mencederai orang lain, maka berlaku qisas, ya, di qisas dengan semisal apa yang dia lakukan. Kalau membunuh berarti dibunuh, ya, kalau dia mencederai orang lain berarti, ya, dilakukan yang semisal apabila memang dikehendaki oleh korbannya. Ini adalah hukum syar'i. Kalau haddu asy-syurbi, dan hukum had bagi peminum khamar. Qala hadza kaba'ir, ini adalah dosa-dosa besar. Ketika ditetapkan hukum hadnya, berarti perbuatan tersebut adalah dosa besar. Zina, kemudian mencuri, ya, membunuh atau memotong bagian tubuh orang lain, ya, dengan sengaja, kemudian juga minum khamar, ya, ini adalah dosa besar. Qala ya'ni ma 'alaihi haddun fid dunya yuqamu 'ala man irtakabahu, yaitu perbuatan yang ada hukum hadnya selama di dunia yang ditegakkan kepada orang yang mengerjakan perbuatan tadi, maka inilah kabirah ketika ada hukum hadnya. Qala fa huwa minal kabair, maka dia termasuk dosa-dosa besar. Ini dhabit yang pertama, dhabit atau ketentuan yang pertama, kemaksiatan yang ada hukum had khusus bagi kemaksiatan tadi. Karena tidak semua kemaksiatan ada hukum hadnya di dunia. Ya. Qala au ma 'alaihi wa'idun fil akhirah. Ini dhabit yang kedua. Bisa jadi tidak ada hukum hadnya, tapi ada wa'id, ancaman di akhirat. Qala kat tawa'udi bin nar 'ala man fa'ala kadza. Seperti tawa'ud, yaitu ancaman dengan neraka bagi seorang yang melakukan perbuatan seperti ini. Seperti ini contohnya seperti apa? Seperti membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, diancam dengan neraka. Ya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan muta'ammid, yaitu dengan sengaja, ya, bukan karena salah sasaran misalnya, ya, bukan kemudian keinginannya sebetulnya bukan ingin membunuh tapi kemudian terbunuh, ya, ini sengaja memang ingin membunuh, ya, fa jazaa'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, ya, maka jahannam, maka ini termasuk kabirah, dosa besar, ya, walaupun tentu saja pelakunya selama dia mukmin, ya, tidak berbuat kesyirikan, tidak kekal di dalam neraka, namun dia terancam dengan neraka dengan perbuatan tersebut, perbuatan yang termasuk kabair. Qala au bil laknah, atau diancam dengan laknat, ya, seperti dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, ya, maksudnya Ali mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini jelas kesyirikan, ya. Dosa besar yang paling besar, ya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, yang ini ada penafsirannya. Yaitu orang yang melaknat orang lain sehingga orang lain balas melaknat kedua orang tuanya, atau seorang yang melaknat kedua orang tua dari orang lain, ya, orang tua temannya misalnya, kemudian temannya melaknat orang tua dari orang pertama tadi yang melaknat orang tua yang tadi pertama kali melakukan laknat tadi. La'anallahu man awa muhdisan. Semoga Allah melaknat atau Allah telah melaknat orang yang melindungi muhdis, seorang ahlul bidah, atau seorang yang melakukan kejahatan. La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang-orang yang memindah patok-patok tanah. Maka ini semuanya adalah dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Au bil ghadab. Atau ancaman murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Ketika pelakunya diancam dengan neraka di dalam Al-Quran kah itu atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadha dhabitul kabirah. Ini ketentuan dari al-kabirah, dosa besar. Ketentuan yang pertama tadi apa? Kalau ada hukum hadnya. Ya. Atau ketentuan yang kedua, mungkin tidak ada hukum hadnya, tapi ada ancaman dengan balasan yang khusus ya, di hari akhir nanti. Bisa jadi dengan diancam dengan neraka atau diancam dengan laknat atau diancam dengan al-ghadab, ya, murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi adalah perbuatan yang tergolong sebagai al-kabair. Qala ma rutiba alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah aw khutima bi ghadabin aw la'natin. Yaitu yang menjadi ditetapkan atas pelakunya hukum had di dunia. Ini babit yang pertama, aw wa'idun fil akhirah atau ancaman di akhirat dengan neraka, aw khutima bi ghadabin aw la'natin atau kemudian ditetapkan baginya kemurkaan dan laknat. Qala aw tabarru'in aw tabarru'ir rasul sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya. Ini juga menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut dosa besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya. Disebutkan istilahnya mithlu laisa minna man fa'ala kadza. Ya. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan termasuk bagian dari kami. Berarti apa? Rasulullah SAW berlepas diri dari orang tersebut. Man fa'ala kadza, yang melakukan perkara seperti ini. Yeah. Maka ketika ada ucapan dari Rasulullah SAW yang semisal ini menunjukkan bahwasannya perbuatan yang disebutkan Rasulullah SAW dalam perkataan tadi adalah dosa besar. Yeah. Ini bawabit atau bawabit, ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama tentang dosa besar. Qala amma ma ja'a an-nahyu anhu wa lam yurattab 'alaihi syai'un min dzalika. Adapun apabila datang larangan tentang suatu perkara, suatu perbuatan, dilarang begini, dilarang begitu, tapi tidak ada ancaman atau tidak ada hukuman sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Tidak ada hukum hadnya. Ya, tidak ada pula ancaman di akhirat, tidak ada laknat bagi pelakunya atau kemurkaan, ya, yang diancamkan bagi pelakunya, atau Rasulullah SAW tidak berlepas diri dari pelakunya. Dalam salah satu hadis beliau SAW, qala wa innama huwa nahyun faqat, akan tetapi ada larangannya saja. Fahadihi dzunubu shagair. Maka yang seperti ini adalah dosa-dosa kecil. Ya. Contohnya seperti seorang yang berbicara dengan lawan jenisnya. Kemudian tujuannya memang ingin bernikmat-nikmat dengan berbicara dengan lawan jenis tadi. Ya. Ngobrol, berbincang-bincang, kesana kemari. Ya. Tertawa, ria, padahal bukan mahramnya. Dan memang tujuannya ingin bernikmat-nikmat dengan perbincangan tersebut, sebagaimana yang dilakukan muda-mudi sekarang ini, ya, dengan berpacaran. Maka inilah shagair, dosa kecil. Namun ingat bahwasanya shagair ini bisa dianggap sebagai kabirah, bisa dianggap sebagai kabair. Kapan? Ketika dia terus menerus melakukannya, ya. Maka dikatakan oleh para ulama, laisa kabirah, nam, laisat kabiratan ma'a al-istighfar. Tidak ada dosa besar apabila dibarengi dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala shagha'ir ma'al israr. Dan tidak dikatakan sebagai dosa kecil ketika dia terus menerus melakukannya. Dikarenakan kalau sudah terus menerus melakukannya, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak peduli terhadap syariat Islam. Menganggap remeh apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syariat dikesampingkan, dianggap remeh, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan terus menerus, ya. Dengan alasan dosa kecil aja kok. Ini apa? Meremehkan. Maka menjadikan dosa kecil tersebut menjadi dosa besar karena terus menerus dilakukan. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati, ya, dengan segala jenis dosa, baik itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Qala wa akbarul kabair asyirku billahi azza wa jal. Dan dosa besar yang paling besar itu kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Karena Allah akhbaru annahu la yaghfiru li sahibihi. Dan Allah memberitahukan bahwa dia tidak mengampuni orang yang melakukannya. Disebutkan ayatnya surat An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya dan mengampuni apa yang di bawah itu, di bawah kesyirikan, bagi siapa yang dikehendaki. Maka kesyirikan tidak diampuni. Adapun yang di bawahnya, ya, yang di bawah kesyirikan termasuk dalamnya apa? Al-kabair. Maka al-kabair ini akan diampuni bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa amal kabair allati duna syirki hadhihi tahta al-masyi'ah. Adapun dosa-dosa besar yang di bawah kesyirikan, maka dosa-dosa besar ini di bawah keinginan Allah. Ya. Artinya tergantung masyiatullah, tergantung apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadap orang yang memperbuat dosa-dosa besar tadi. Qala insyaallahu ghafara li sahibiha. Apabila Allah menginginkan, maka Allah akan mengampuni orang yang memperbuat dosa-dosa besar tadi. Wa insya'a azzabahu biha. Dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya dengan dosa-dosa tersebut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yaitu pada ayat yang kita sebutkan tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah itu liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Berarti apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk diampuni, diampuni tanpa diazab sama sekali, ya. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk mengampuninya, justru berkehendak untuk mengazabnya, wal iyadzu billah, maka Allah mengazabnya, ya. Namun tentu saja ketika dia masih beriman, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga walaupun telah masuk ke dalam neraka sebelumnya. Baik, maka ini tingkatan-tingkatan dosa. Ada tingkatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Kemudian ada tingkatan dosa yang di bawahnya yang masih bisa diampuni tergantung keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu al-kabair, dosa-dosa besar, ya. Ada pula dosa-dosa kecil, yang dosa-dosa kecil tersebut akan dihapuskan. Itu bisa dihapuskan dengan apa? Dengan amalan saleh, ya. Seperti sholat lima waktu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan diantara keduanya. Demikian pula Jumat kepada Jumat yang lainnya, yaitu ibadah sholat Jumat dari satu pekan ke pekan yang lainnya, ini juga menghapuskan dosa yang dilakukan diantara keduanya. Atau juga puasa Ramadan akan menghapuskan dosa yang dilakukan diantara keduanya. Ya. Namun dosa apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Dan kalau tidak bertaubat, masih bisa diampuni, tapi apa? Bisa pula diazab. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apabila seorang bertaubat dari dosa besar, jelas ya, seorang yang bertaubat seperti seorang yang tidak memiliki dosa. Ketika dia melakukan dosa besar, kemudian bertaubat, kemudian melakukan dosa besar yang lainnya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu saja dengan taubat yang jujur, yang memenuhi syarat-syaratnya, ya, maka orang yang seperti ini seperti orang yang tidak memiliki dosa. Yang seperti ini bukan tahtal masyiah lagi, ya, bukan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ya, adapun seorang yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat, nah ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Masih ada penjelasan selanjutnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang biiznillahi taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.